السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz atau Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih lanjutan dari pembahasan khasa'is aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keistimewaan. Mereka memiliki sifat al-wasatiyah, yaitu pertengahan. Pertengahan di dalam bab ibadah, pertengahan pula di dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, misalnya di dalam permasalahan qadha dan qadar yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kali ini ma'asirul muslimin, muallif Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, akan menjelaskan satu poin yang berjudul Al-Imanu bil Qada'i wal Qadar Samaratun wa Fawaidun. Beriman kepada qada dan qadar memiliki buah yang sangat banyak dan memiliki manfaat yang sangat beragam. Muallif rahimahullahu taala berkata, awalan, yang pertama, apa buah yang bisa kita petik ketika kita beriman kepada qada dan qadar? Takmilul imani billah. Beriman kepada qada dan qadar adalah penyempurna keimanan kita kepada Allah. Fal qadaru qadarullah. Beriman kepada qadar artinya beriman kepada qadar yang Allah tentukan. Fal imanu bihi min tamamil imani billah. Maka beriman kepada qadar adalah di antara kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Jadi semakin seseorang yakin, percaya kepada qada dan qadar, itu tandanya dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, istikmalu arkanil iman. Dengan kita meyakini permasalahan qada dan qadar, maka kita telah menyempurnakan arkan al-iman, rukun iman. Karena rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Yang keenam adalah beriman kepada al-qadha wal-qadar. Beriman kepada qadha dan qadar. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ دِمْنَ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ. Karena Nabi telah menyebutkan qadha dan qadar ini, ya, di dalam bagian dari arkan al-iman, rukun iman. fi hadithi Jibril al-Mashhur. Sebagaimana kita sering mendengar di dalam hadis Jibril ya. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, di antara mereka ada Umar ibn al-Khattab, maka datanglah seorang laki-laki yang hitam rambutnya, putih bajunya, walam ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun yang kenal dengan laki-laki ini. Maka dia mendekat kepada Nabi. Lalu dia dia dekatkan lututnya dengan lutut Nabi. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad menjawab, Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji, sadaqta, engkau benar. Fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billah wa malaikati, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, sadaqta. Ya, maka Umar bin Khattab berkata, kami heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Lalu ditanya apa itu ihsan, maka baginda Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, engkau dilihat olehnya. Lalu fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Maka baginda Rasul berkata, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus begitu, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan tuannya. Wa antara uratal ri'an nas yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang yang tidak memakai sendal, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, itu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril alaihissalam. Maka ketika kita terus belajar memahami permasalahan qada dan qadar, maka dengannya kita menyempurnakan keimanan kita kepada arkan al-iman, yaitu rukun-rukun iman. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dengan semakin meyakini qada dan qadar, innal insana ya'ishu hayatan sa'idah. Manusia bisa hidup dengan bahagia. Ya, jadi ketika dia yakin dengan qada dan qadar, hidupnya akan bahagia. Ya. Fala yatakaddar 'aysahu wa la ya'kulu nafsahu bil hasarat. Maka dia tidak akan merasakan kesempitan. Tidak akan merasakan kegundahan, ya. Dan dia tidak akan merasakan penyesalan dalam hidupnya. Karena setiap kali dia ingat hal-hal yang sudah terjadi, dia berkata, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini Allah sudah takdirkan, yang dia kehendaki terjadi. Setiap kali dia merasakan sesuatu yang tidak dia sukai, dia berkata, al-khairu fi makhtarahu Allahu ta'ala. Yang terbaik itu apa yang Allah pilihkan untuk diriku. Masya Allah. Setiap kali dia merasakan sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan berkata, barangkali saya tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi saya. Dan barangkali saya menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Bahagia hidupnya. Orang-orang yang benar keimanannya kepada qada dan qadar, akan bahagia kehidupannya. Idza asabahu ya la ya'kulu nafsahu bil hasarat idza asabahu al makruh. Ya, jiwanya tidak hancur dengan penyesalan ketika dia mendapatkan musibah. Wa la yahzunu idza fatahu amra yuhibbuhu. Dan hatinya pun tidak bersedih saat dia kehilangan sesuatu yang dia sukai. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Li'annahu idza 'alima annahu minallah radiya watma'anna. karena dia sudah tahu semuanya dari Allah. Ketika dapat, pemberian dari Allah. Ketika tidak dapat, berarti menurut Allah tidak bagus untuk kita. Dia selalu ridha dan tenang hatinya. Wa arafa anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan dia yakin bahwa apa-apa yang menimpanya tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Sebagaimana dia yakin bahwa apa-apa yang tidak akan menimpanya, maka tidak akan menimpanya. Tenang hidupnya. Yang sudah ditakdirkan akan menimpa kita, tidak bisa kita menghindar. Dan yang tidak akan menimpa kita, tidak akan mengenai kita. Maka ini bahagia orang yang seperti ini. Ini orang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang bagus keyakinannya kepada al-qadha wal-qadar. Ya, qadha dan qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, ayat yang ke-22, Allah katakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah berfirman, tidak ada satu musibah di bumi atau yang menimpa kalian kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum menjadi satu kejadian itu sudah tertulis, sudah ditakdirkan oleh Allah. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih atas apa-apa yang tidak kalian dapatkan. Wa la tafrahu bima ataakum. Dan agar kalian tidak bahagia atas apa yang telah diberikan. Artinya semuanya adalah pengaturan yang sempurna dari Allah. Saat diberi, alhamdulillah. Saat tidak diberi, alhamdulillah ala kulli hal. Bahagia hidupnya. Wallahu la yuhibbu kulla fakhur. Ya, Allah tidak suka orang-orang yang sombong, yang berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Wa rawa muslimun fi sahihihi an Suhaib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Suhaib. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara hidupnya adalah baik. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu hanya ada pada kepribadian seorang mukmin. Mukmin itu semua hidupnya baik. In asabat husarra'u syakara. Syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Syukur. Fakana khairan lahu. Syukur itu baik untuknya. Wa in asabat hudarra'u sabar. Dan kalaupun dia ditimpa satu keburukan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu baik baginya. Jadi kehidupan orang mukmin itu syukur, sabar. Dapat kenikmatan dia syukur. Dia yakin itu berasal dari Allah. Bukan karena dia anak si fulan. Bukan karena badannya yang kuat. Bukan karena otaknya yang encer, yang pintar. Tidak. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia yakin bahwa Allah tidak membebani hambanya melampaui kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuan mereka. Bahagia ya. Orang mukmin bahagia. Dan yang menjadikan mereka bahagia adalah keyakinan mereka yang kuat kepada qadha dan qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa sabata an Abi Hafsah qala Ubadah ibn Shamit libnihi. Berkata Ubadah ibn Shamit, seorang sahabat, libnihi, kepada anaknya, ya bunai, kata Ubadah ibn Shamit, ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman, engkau tidak akan pernah merasakan hakikat keimanan, hatta ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, engkau tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai engkau yakin bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan meleset. Apa yang menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan mengenai dirimu. Apa yang ditakdirkan kena, tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa kita, maka tidak akan kena. Ya, tidak akan sampai kepada kita. Sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena, yaitu al-qalam. Faqala lahu. Maka Allah berfirman kepada pena, uktub, uktub, tulislah. Maka pena menjawab, Rabbi wa madha aktub. Ya Allah, apa yang harus aku tuliskan? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta takumas sa'ah. Tuliskanlah takdir segala sesuatunya sampai datangnya hari kiamat. Ya bunai, kata Abdullah, kata Ubadah ibn Shamit, ya bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak meyakini hal ini, yaitu permasalahan qadha dan qadar, falaysa minni. Dia bukan bagian dariku. Dia bukan umatku. Nah ini, ya, keimanan kepada al-qadha wal-qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang keempat ketika kita meyakini qadha dan qadar, innal mu'min alladhi yaj'alul imana bil qadha'i wal qadari amama 'ainaihi. Seorang mu'min yang meletakkan keimanan kepada qadha dan qadar di hadapan matanya, dia beriman kepada qadha dan qadar. Wa yatadhakkaruhu 'inda kulli amalin yuridu an yaquma bihi. Dan dia selalu ingat, sebelum dia melakukan satu amal, dia selalu ingat permasalahan qadha dan qadar. Yahmiluhu dhalika ala an yaqtasira 'inda fi'lihi lil asbab. Maka dia akan membatasi aktivitas hidupnya hanya melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab saja. Tugas kita ini hanya melakukan sebab. Hasil bukan urusan saya. Ya, kita hanya punya tugas. Ketika kita yakin kepada qadha dan qadar, kita katakan saya hanya menjalankan sebabnya saja. sebabnya sudah saya jalankan, Allah tidak akan apa namanya menzalimi hambanya. Nah, ini orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Lil husuli ala ma yuriduhu, dia hanya melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh agama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Min jalbi margubin aw litakhallusi min makruhin, baik dalam hal mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan. Alal asbabillati abahahullahu ta'ala, dan dia hanya mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan oleh Allah. Famasalan, contohnya kata beliau, indama yuridul husul ala ma yasluku turukul kasbil mubahah, indama yuridul husulu ala malin, ketika dia menginginkan harta, dia pengen harta. Ini orang yang yakin kepada takdir, pengen harta. Yasluk turuqal kasbil mubahah, maka dia hanya akan melewati jalan-jalan yang sudah diperbolehkan oleh syariat, jual beli, meminjam, ya, dan lain sebagainya. Wa yajtanibu turuqal kasbil muharramah, dan dia akan menjauhi jalan-jalan ya yang diharamkan, jalan-jalan mencari rizki yang diharamkan. Li'annahu ya'lamu anna ma kataballahu lahu minal mal qabla an yulad, mereka yakin bahwasanya rizki mereka itu sudah Allah catat bahkan sebelum mereka dilahirkan ke muka bumi. Ya, sayatihi, dan itu akan datang, la mahalah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa anna ma lam yaktub lahu minal mali lam ya'tihi, dan apa-apa yang tidak Allah takdirkan untuk dia dapatkan dari harta dunia tersebut tidak akan datang kepadanya. Keyakinan ini yang menjadikan hidup orang yang beriman itu bahagia terus, karena dia menjalani kehidupannya, ya, menjalani kehidupannya dalam kondisi yakin dan percaya dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Tidak gundah. Ya, tidak gundah. Dia berkata dalam hatinya, tugas saya hanya ikhtiar, selesai. Tugas saya hanya ikhtiar. Tugas saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Kalau itu mubah saya kerjakan. Haram saya tinggalkan. Dan kita yakin sebelum kita lahir, rizki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah dicatat akan kita dapatkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk kita dapatkan, tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita. Bahagia, ya. Bahagia. Walau badala kullal asbabil muharramah lil husuli alaihi, bahkan kalaupun seandainya dia tumpahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk dirinya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Wa kadzalika indama yuridul insanu al-ilaj min marad, begitupun kadang ada orang ingin sembuh dari penyakit, dia berobat. Awil husul ala wazifah, atau ingin mendapatkan pekerjaan. Fa innahu yasluku at turuqal mubahah, dia akan melewati jalan yang mubah. Dia enggak akan datang ke dukun. Dia enggak akan mendatangi kuburan-kuburan keramat dan lain sebagainya. Karena dia yakin segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibu turuq wal wasail al muharramah, dia akan menjauhi jalan-jalan dan wasilah-wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lamu annahu lan yahsula lahu syai'un min syifa' aw wazifatin aw ghairihima illa ma kataballahu lah. Karena dia tahu dan dia yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun, baik itu kesembuhan ataupun pekerjaan, kecuali yang memang telah digariskan, ditakdirkan oleh Allahu Rabbul Alamin, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita baca hadis. Waqad thabata, dan telah sahih dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sesungguhnya beliau raqiba khalfa Rasulillah. Satu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah. Dibonceng naik keledai oleh Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi. Maka Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, wahai anakku. Ya gulam, wahai anakku. Inni mu'allimuka kalimat. Aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintanya kepada Allah. Wa'lam. Wa'lam. Ketahuilah. Annal ummata. Seandainya seluruh manusia. Lawi jitama'u. Seandainya mereka berkumpul, berkoalisi. Ala ayyan fa'uka. Untuk memberikan engkau manfaat, memberikan engkau kebaikan. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Usaha mereka untuk mendatangkan kebaikan untukmu, tidak akan pernah engkau dapatkan kebaikan itu kecuali sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Masya Allah. Dan seandainya mereka berkumpul ala ayyadurruka untuk mencelakakan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika. Maka jangan takut. Karena kecelakaan yang mereka lakukan untuk dirimu tidak akan mencelakakanmu kecuali sesuatu yang telah digariskan, ditakdirkan oleh Allah. Rufi'atil aklam. Pena yang digunakan menulis takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhub, dan kertasnya sudah kering. Ya. Artinya semuanya sudah digariskan, ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Boleh,

kita mulai dengan membacakan pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaannya cukup panjang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah, ada beberapa tahun yang lalu mengalami kecelakaan yang membuat tubuh Ana rusak. Sampai sekarang Ana berat menerima takdir itu, selalu dihantui dengan perkataan, seandainya saya tidak melakukan itu, mungkin tidak akan terjadi sesuatu pada diri saya. Bagaimana memupuk keimanan supaya Ana bisa menerima takdir itu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati ya, memberikan kesembuhan yang sempurna kepada penanya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa memupuk keimanan kita kepada qada dan qadar? Yang pertama tentunya adalah dengan mengilmui ya, seperti pagi hari ini kita duduk bersama, kita baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Ini menambahkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita yakin bahwa segala sesuatunya telah digariskan. Ya, apa yang sudah terjadi, ya, seorang mukmin akan berkata qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah takdirkan apa yang Dia kehendaki terjadi. Dia terima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seorang mukmin di waktu yang sama ketika dia menerima semua ketentuan Allah, dia pun berusaha untuk selalu belajar. Belajar tentang pengalaman yang pernah dia lewati untuk bekal perjalanan hidup yang akan dia hadapi. Dia yakin semuanya telah digariskan, semuanya telah ditentukan. Tetapi bukan berarti dia tidak boleh mengambil pelajaran. Menyesali tidak bisa, ma'asyiral muslimin. Menyesali tidak bisa, itu sudah terjadi. Sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya, penyesalan dengan mengatakan seandainya, seandainya, tidak memberikan apapun. Apakah ketika kita menyesali apa yang sudah terjadi, maka peristiwa itu akan berulang sehingga kita tidak mengalami hal itu? Ataukah ketika kita menyesali sesuatu, sakit kita menjadi sehat, badan kita menjadi kuat? Tidak. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Oleh karenanya Nabi berkata, hati-hatilah dengan ucapan seandainya. Sesungguhnya ucapan seandainya membuka pintu-pintu setan. Setan tidak suka dengan kita. Dia ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Salah satunya dari pintu seandainya. Jangan katakan seandainya, tapi katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Dan selalu katakan bahwa ini saya yang salah. Yang salah itu ada di dalam diri saya. Tidak ada yang salah dengan ketentuan Allah. Karena Dia maha berilmu. Dia maha adil. Dan Dia maha bijaksana. Yang salah itu saya. Saya yang mungkin tidak hati-hati. Saya yang mungkin tidak taat kepada aturan. Saya. Ya, artinya setiap musibah berusahalah untuk introspeksi diri kita yang salah, bukan siapa-siapa. Ya. Atau seorang muslim selalu berkata pasti ada hikmahnya. Saya berharap mudah-mudahan dosa saya dengannya diampuni. Saya berharap mudah-mudahan pahala saya dilipat gandakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan lipat gandakan pahala orang yang sabar tanpa perhitungan, tanpa batas. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi terus belajar. Terus membaca, terus mendengar, terus menghadiri majelis ilmu. Maka makin hari akan terbuka. Oh ini hikmahnya, oh ini ya, terus begitu ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah cara memupuk keimanan kita kepada qada dan qadar, meyakini bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan kehidupan dunia ini adalah tempat di mana kita diuji. Ya, diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja dia berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang sebelum mereka. Ya, yakin bahwa kehidupan dunia sementara, tidak lama. Berapa lama lagi sih Pak kita hidup? Enggak lama lagi, sebentar, enggak lama di dunia ini Bapak, saudaraku sekalian, tidak lama, sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Wajah yang tampan, cantik, harta yang banyak, semuanya akan hilang, akan habis. Akan kita tinggalkan. Ini menjadikan kita tenang. Oh iya ya, ini kan darul bala. Ini memang negeri ujian, ini memang negeri cobaan. Saya harus sabar. Ya. Begitupun seorang muslim selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun selalu berusaha berkumpul dengan orang-orang saleh, selalu tadabbur, membaca Al-Quran, selalu menjaga kewajibannya kepada Allah. Ya, ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Mudah-mudahan saudara kita penanya diberikan kesabaran, kekuatan ya, dan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Di kampung saya ada pengajian ibu-ibu dan saya sudah beberapa kali mengikutinya, tapi hati saya merasa tidak nyaman karena banyak melakukan bid'ah, sedangkan saya dan suami mengikuti sunnah dan Quran. Yang ingin saya tanyakan, apakah tetap saya mengikuti pengajian dengan prinsip ambil baiknya, buang jeleknya, atau sama sekali tidak pergi ke, karena pengajian di kampung saya kebanyakan bid'ahnya. Ya kalau kebanyakan bid'ahnya, itu bukan pengajian, kebid'ahan. Kalau pengajian itu kan mengkaji, ya. Kalau banyakkan bid'ahnya, artinya ritual-ritual, itu bukan pengajian. Pembid'ahan. Pengbid'ahan, bukan pengajian. Ya, kalau pengajian ya mengkaji. Ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, mengkaji hadis-hadis Nabi, itu namanya kajian, mengkaji. Tapi kalau cuma sifatnya ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya jangan datang. Ya, ngapain kita datang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Ya, tidak punya anak. Ya, dua orang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan kandung. Maksudnya bagi waris mungkin ini ya. Tentunya kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, istrinya tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah dari peninggalan istri. Ya, setengah. Jadi suami dapat setengah. Kalau istri meninggalkan harta miliknya 100 juta, berarti suami dapat 50 juta. Lalu sisanya dikemanakan? Sisanya di ahli waris yang lain. Misalnya ayah, dia punya ayah tidak? Dia punya ibu tidak? Oh tidak ada Ustaz. Oh baik. Dia punya saudara kandung? Iya punya. Laki-laki berapa? Sekian. Perempuan berapa? Sekian. Lizzakari mislu hazil unsayain. Ya sudah, kasih ke mereka dengan cara menghitung. Laki-laki dapat dua bagian perempuan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, kalau ingin bertobat, apakah harus salat tobat dan apakah hukum salat tobat? Allah alam bisawab, tidak harus ya. Kalau dikatakan harus atau tidak, ya tidak harus. Yang harus dilakukan oleh seorang yang bertobat adalah menyesali, ya, menyesali, meninggalkan, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu taubat. Yang keempat kata para ulama adalah mengembalikan hak-hak orang lain. Yang kelima dilakukan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Itu syarat-syarat yang yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus diiringi dengan sholat sebelumnya? Tidak harus, ya. Tidak harus. Allah alam bissawab. Ibu Suryani di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara ibu tidak terdengar. Tidak dengar, Ustaz. Oh, sekarang, Pak. Jelas, ibu, jelas. Silakan, ibu. Gini, Pak. Saya seorang istri. Jadi, suami saya tuh menikah. Tapi, menikahnya karena dikasih guna-guna gitu lah, Pak. Iya. Jadi, saya sebagai istri tua, saya tidak dikasih apa-apa. Sementara dia penghasilannya banyak. Jadi, apakah saya, amalan apa yang mau saya kerjakan, ataukah saya mengasih diri atau payment karena anak-anak saya tiga. Sementara saya cuma seorang ibu rumah tangga. Baik, ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, jalan keluar, kesabaran untuk Ibu Suryani di Sumatera Barat. Dan kasus seperti ini banyak. Kasus seperti ini banyak. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sihir. Ya, sihir berupa tafrik memisahkan suami dan istri itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ. Maka mereka mempelajari dari keduanya sihir yang dengannya mereka yufarriqun, memisahkan bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami dengan istrinya. Itu sihir namanya tafriq. Itu ada. Ya. Dan Al-Quran mengabarkan bahwa hal itu sudah ada sejak dahulu. Tetapi kalau kita lanjutkan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Para tukang sihir itu tidak bisa mendatangkan keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mencari sebab yang dengannya Allah jauhkan kita dari sihir. Ya, walaupun yang pertama saya berwasiat kepada Ibu Suryani, hendaknya ibu sabar. Ibu sabar. Mudah-mudahan kesabaran ibu akan berbuah manis pada waktunya nanti. Dan itu banyak yang begitu. Pada akhirnya kesabaran, ya, kesabaran seorang wanita, dia bersabar, selalu tetap berbuat baik kepada suaminya, ya, itu akan berbuah manis pada waktunya. Lalu apa yang bisa ibu lakukan? Ya tentunya yang pertama dan ini senjata yang paling ampuh adalah berdoa, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta di sepertiga malam yang terakhir saat sujud kita berdoa, ya Rabb, bukakan hati suami saya. Lepas kalau memang ada kekhawatiran dia terkena sihir, jauhkan dia dari pengaruh sihir, pengaruh yang buruk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Apa namanya? Mendoakan. Yang kedua tentunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang dilakukan ketika seseorang terkena sihir. Ya misalnya bisa dengan di rumah ibu ya, ibu perbanyak membaca Al-Baqarah. Barangkali nanti buhul-buhul sihirnya diletakkan di rumah, entah di bagian mana. Maka perbanyak baca surat Al-Baqarah. Ya, ibu selesai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, balik lagi terus begitu. Karena rumah yang dibacakan suratul Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi bacakan surah Al-Baqarah di rumah untuk menetralisir pengaruh-pengaruh yang mungkin jelek yang dikirim oleh manusia yang dengki, yang tidak suka dengan kita. Begitupun yang diajarkan oleh Nabi, misalnya bisa ibu lakukan, misalnya Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan terbebas dari pengaruh sihir dan racun. Ya bisa ibu siasati misalnya, ketika suami datang ke rumah pagi-pagi ibu bikin jus apa namanya, jus kurma ajwa, lalu ibu bacakan Al-Fatihah, atau ibu bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berikan ke dia agar dia minum misalnya, tanpa dia sadari, padahal ibu sudah berikan bacaan misalnya. Atau ketika dia datang ke rumah, ibu ambil segelas air, ibu memohon pertolongan, ya Rabb, jadikan air ini wasilah, ya, doakan, jadikan bacaan yang aku bacakan kepada air ini, menjadi wasilah, menjadi sebab suamiku sembuh dari apa namanya sihir dan lain sebagainya, bacakan ayat kursi, bacakan apalagi misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan ya. Dan hal-hal yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, meruqyah rumah misalnya kan, kita siram dengan air yang sudah kita bacakan, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang menjalani operasi yang cukup lama sehingga beberapa waktu sholat terlewatkan, jadi bagaimana dengan sholat tersebut? Apakah wajib diqadha? Apakah bisa menjamak sholat asar dengan maghrib? Allah alam bisawab ya. Kalau memang dia pingsan dalam kondisi terkena apa namanya bius ya, terkena bius ya, artinya dia kondisinya dibius, Allah alam bisawab tidak masalah dia menjamak, menggabungkan beberapa sholat. Ya, tidak masalah dia menggabungkan beberapa sholat karena ini dianggap kondisi yang darurat. Artinya boleh dia sebelum melakukan operasi dia majukan misalnya asar ke zuhur, atau dia ingin mengakhirkannya ke waktu asar atau ke waktu maghrib ya. Kalau memang darurat tidak baru selesai misalnya jam 7 malam misalnya, Allah alam bisawab, dia tetap mengkodoknya. Dia tetap mengkodoknya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah Kalimantan Timur, aku kalau mau sholat sebelum takbir selalu membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini ma'ataita ibadika sholih. Apa itu ada contohnya? Saya tidak tahu ada dalilnya itu ya. Saya tidak tahu bahwa Nabi atau para sahabat atau para ulama mengajarkan hal itu. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, kita belajar kitab Bulughul Maram, kita belajar kitab-kitab hadis banyak sekali yang pernah kita baca ya, artinya pernah kita baca bab-bab sholat begitu kan, itu tidak ada. Ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atina atini ma ataiti ataita ibadakas salihin. Saya tidak tahu ada keanjuran. Yang ada Nabi berkata, wahai fulan, kalau kamu mau sholat sempurnakan wudu'mu, arahkan wajahmu ke kiblat, kemudian kau takbir. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Kita masih menantikan pertanyaan, ya pertanyaannya habis dan belum ada yang masuk lagi. Tapi waktunya masih sekitar 7 menit, ya ada waktu sekitar 7 menit. Silahkan para pemirsa Niaga TV di rumah yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita hari ini masih di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Coba kita tunggu apakah masih ada atau belum ada ya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kita nantikan beberapa waktu. Berapa menit lagi ini? Sekitar kurang lebih masih ada 6 menit lagi ya kebersamaan kita. Sepertinya habis ini pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan yang masuk, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Hari Senin insya Allah ya, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.